Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al muallif rahimahullahu ta'ala. Diulangi di awal paragraf. Diulangi dari awal paragraf. Kembali. Sekarang mana? Wa bihadza atau fa'alan mu'min? Waman tabayyana. Dari situ. Waman tabayyana lahul haqqu. Aina? Di mana? Kemarin waman dimulai bihadza, bihadza wa bihadza. Wa bihadza ulima anna al maqalata aw al fi'lata. وبهذا علم أن المقالة أو الفعلة قد تكون كفرا أو فسقا ولا يلزم من ذلك أن يكون القائم بها كافرا أو فاسقا إما لانتفاء شرط التكفير أو التفسيق أو وجود مانع شرعي يمنع منه. ومن تبين له الحق فأصر على مخالفته تبعا لاعتقاد كان يعتقده أو مدبوع كان يعظمه أو دنيا كان يعظمه أو مدبوع كان يعظمه أو دنيا كان يؤثرها فإنه يستحق ما تقتضيه تلك المخالفة من كفر أو تقتضيه تلك المخالفة ما تقتضيه تلك المخالفة من كفر أو فسوق. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. قال المؤلف رحمه الله وبهذا dengan penjelasan yang telah disebutkan sebelum-sebelumnya ulima terilmui, terketahui secara keilmuan annal maqalata awil fi'lata bahwa saya maqalah yaitu perkataan awil fi'lah atau perbuatan qad takunu kufran aw fisqa kadang-kadang bersifat kekufuran atau kefasikan, ya, ini hukum untuk perkataan atau perbuatan, ya. Jadi hukum dan jadi perkataan atau perbuatan itu bisa dihukumi sebagai perbuatan atau perkataan kafir, kekufuran atau kefasikan. Tetapi dengan menghukumi perbuatan atau perkataan tidak melazimkan pelakunya atau pengucapnya itu terhukumi dengan itu. Makanya dikatakan sini wala yalzamu min dzalika an yakuna alqa'imu biha kafiran aw fasiqa. Pengucap kalimat kufur atau pelaku perbuatan kufur atau fasik itu tidak mengharuskan selalu harus gitu, tidak selalu menjadi kafir atau disebut fasik. Tidak serta merta selalu begitu, gitu. Kenapa? Imma lintifa'i syartit takfiri aw at-tafsiqi aw wujudi mani'in syar'iyyin yamna'u minhu. Ada dua hal. Dalam mentakfir seseorang, mentafsiq atau mengatakan fulan fasik atau mubtadi' atau bahasa sekarang kadang-kadang disebut hizbi, itu memiliki syarat harus ada tinjauan persyaratan dan tinjauan mawani' syurut dan mawani', ya, syarat-syarat takfir apa, kemudian penghalang-penghalang takfir apa, itu harus tahu dulu. Itu ada bab tersendiri, ada pembahasan tersendiri. Ya, apakah dia jahil atau dia alim atau perkataan atau perbuatan ini yang tidak bisa diberi uzur kejahilannya untuk orang seperti ini misalnya, itu perlu dirosat khusus. Kadang kita ada dirosat kalimat tentang kalimat kufur atau perbuatan menyimpang atau perbuatan yang condong ke hizbiyah, itu ada dirosatnya. Tapi untuk mentanzil ilmu itu ke individu, bukan ke kelompok umum, tapi ke individu secara muayyan, itu bukan hanya sekedar kita melakukan dirosat ilmu tentang hizbiyah, tentang kufur, tentang fisq, tapi juga melakukan dirosat tentang kondisi orang ini. Begitu. Sehingga kita bisa mengistinbatkan bahwasanya orang ini layak disebut kafir atau fasik atau mubtadi atau hizbi atau munharif atau dol secara muayyan ke orang ini setelah melakukan dua hal. Pertama, memahami syurutut takfir dan mawani' takfir dan semisal itu, tafsik, tabdi' dan seterusnya. Dan kemudian mengintegrasikan syarat dan mawani' itu apakah cocok dengan pelaku kalimat dan perbuatan kufur atau fasik ini. Paham ya insyaallah ya. Sekarang kalau kita lihat orang yang jual bubur misalnya, masya Allah betapa seringnya tukang bubur itu disebut ya. Semoga Allah berkahi usahanya. Mudah-mudahan suatu saat ngaji subuh juga. Nah, tukang bubur itu mungkin antum lihat dia musbil, ya kan? Tapi perbuatan isbal itu perbuatan kefasikan enggak bagi yang mengharamkannya? Kefasikan, karena dia berbuat haram ini secara jahr, sir atau alaniyah. Alaniyah jahr, ya kan ya? Apakah kita mentul lihat tukang bubur si fasik itu? Bagaimana? Ya, antum jangan main-mainin ini. Siapa yang main-main? Jangan dimainin pada gagal fokus. Jangan dimain-mainin. Ya, emang ada yang mainin enggak? Atau emang gini sendiri otomatis? Oh, lagi nyari, masya Allah. Makanya nabi minta sebelum komat disiapin. Ya, tapi nanti orang sholat pada ngeliatin ini baca nanti. Tapi siapin lah minimal ya, supaya enggak dadakan. Sampai mana tadi, ikhwan? Tukang bubur. Nah, tukang buburnya isbal, musbil dia. Isbal itu bagi yang mengharamkannya dia perbuatan fasik. Kenapa ada kefasikan di situ? Pertama, karena ada hadis yang memberi ancaman pelakunya neraka. Ma asbala fil ka'baini fahuwa finnar. Ya, yang melewati mata kaki itu tempatnya neraka. Taib. Walaupun khilaf kemudian ulama menafsirkan maksud dari hadis itu diintegrasikan dengan lainnya. Taib. Kita bilang itu haram. Itu satu dosa besar. Dan biasanya yang berbuat kefasikan disebut fasik karena dia melakukan banyak dosa besar. Dan orang yang isbal, tiap hari dia isbal. Itu pertama. Kedua, hadis Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari, kullu ummati mu'afan illal mujahirun. Semua umatku itu dimaafkan kecuali orang-orang yang berbuat jahr dalam kemaksiatannya. Dan di antara bentuk mujahirah, terang-terangan bermaksiat adalah seseorang pada malam harinya berbuat maksiat, kemudian Allah tutupi aibnya, tidak ada yang tahu, tapi pagi harinya dia bilang apa? Cerita ke temannya. Dek, begini aku gini-gini dan seterusnya. Tadi malam saya melakukan gini-gini. Dibongkar oleh dirinya sendiri kemaksiatan yang orang itu terhijabkan dari maksiat, dari pengetahuan tersebut. Terang-terangan enggak? Terang-terangan. Ini kefasikan. Perbuatan maksiat yang terang-terangan tanpa malu kefasikan. Taib ya. Apakah kita misalnya ahlu sunnah dan madhab kita lebih condong ke Hanbali dalam masalah ini atau Hanbali kontemporer? Terus kita bilang, lihat tukang bubur fasik, rajul fasik. Iya. Tukang sayur rajul fasik. Jadi semuanya fasik semua ini keranggan. Bukan, jangan keranggan, semuanya semua. Hatta misalnya ada ustaz turun sedikit celananya, tuh lihat tuh ustaz fasik itu. Rajulun fasik. Ya kan? Memang secara keilmuan kita mengatakan benar sih orang yang secara terang-terangan berbuat maksiat fasik. Tapi untuk mentanzil dan menta'yin orang ini dengan fasik, orang fasik, itu butuh bukan hanya sekedar ilmu semata, melainkan butuh mengetahui kondisi orang ini. Gitu. Ya, ternyata dia, apakah tertunaikan syarat-syarat memfasikkan dia? Apakah hilang pencegah-pencegah untuk memfasikkan dia? Ternyata diketahui dia ini memang gak ngerti. Gak ngerti. Dikasih tahu sama salah satu customernya, pelanggannya, "Pak, Isbal itu haram, neraka loh." Kira-kira ngerti gak itu tukang bubur? Tahunya haram tahu, neraka tahu, Isbal itu gak tahu dia apa. "Oh, jemas, jemas." Karena gak enak, pembeli adalah raja. Raja kalau ngomong dibiarin. "Jemas, ya, ya, ya." Ternyata besoknya masih Isbal dia. Customer ini marah. Astagfirullahaladzim. Ya. Kata Nabi SAW, kata customer itu, ya, "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba." Artinya mas apa? Setiap umatku itu masuk surga kecuali yang menolak. Ya, tukang bubur bilang, "Terus siapa yang nolak?" Kata Rasulullah, "Man ato'ani dakhulal jannah wa man asani faqad aba." Siapa yang taat kepadaku masuk surga, dan siapa yang bermaksiat kepadaku maka dia telah menolak masuk surga. Sampai berarti nolak masuk surga. "Wah, apa? Kok saya dibilang gitu? Saya pengen mas masuk surga. Buktinya kemarin saya udah kasih tahu Isbal haram, masih aja Isbal. Apa mas Isbal gak ngantar? Udah dihukum sebagai fasik gara-gara itu. Padahal dia ada mani'nya, yaitu kejahilan." Begitu. Ya. Tapi kemudian dijelaskan oleh customer lain, "Pak, itu Isbal itu menjulurkan pakaian bagi laki-laki ke bawah mata kaki seperti sampean ini." "Oh, itu toh Isbal." Nah, mulai dia tahu. Besoknya walaupun masih enggak bisa langsung dibilang fasik, karena walaupun dia tahu, tetapi kan pengetahuan orang itu belum tentu kena gitu loh. Dia cuma tahu itu haram, tapi kan apa ya? Kadang-kadang ada hal yang enggak bisa dijabarkan secara tulisan atau lisan. Orang ini belum bisa langsung difonis. Beri dia waktu dulu untuk berpikir. Sampai dia betul-betul matang pahamnya, oh yakin itu Isbal itu haram. Sampai begitu. Kita bisa gak kemudian kita dakwahi orang sekali dua kali doang langsung kemudian kita vonis kalau dia gak mau ikut? Gak bisa ikhwan. Gak bisa. Gak bisa begitu. Dibilang fasik, menyelisihi sunnah. Maksudnya menyelisihi sunnah dia berarti menentang Nabi SAW. Gak bisa gitu. Nabi SAW suatu ketika di majelis beliau di masjid. Oke, jemaah pada duduk sahabat. Kemudian ada tiga orang kan. Satu orang duduk dekat beliau, datang gitu kan, nimbrung ke majelis ta'limnya beliau. Satu orang duduk di tengah atau agak belakang. Kemudian satu orang melengos. Taib. Gimana kira-kira? Dengan jemaah Torik. Sof 1, 2, 3 sampai belakang sofnya. Kalau antum sofin sekarang paling 2 sof doang nih. Sisanya fasik semua. Gak bisa dibilang gitu. Kenapa? Belum tertunaikan syarat pemfasikan. Dan mungkin mereka memiliki mawani seperti kesibukan. Atau mungkin mereka tahu ustadznya ditahdir atau gimana. Ya, gitu. Gak bisa seperti itu. Jadi gak langsung-langsung dikit gak bisa. Maqalah dan fi'lah fisqiyah atau kufriyah tidak melazimkan statement atau litakfir atau litafsiq atau tabdi' dan semisal itu. Waman tabayyana lahul haq, siapa yang jelas tabayyana di sini sesuatu yang mubayyan, yang jelas baginya al-haq. Jelasnya seseorang akan kebenaran itu berbeda tingkatan, ikhwan. Orang awam, tukang-tukang bubur, kuli bangunan, itu kadang mereka tahu ini tapi belum jelas gitu loh, belum begitu engeh gitu loh, belum. mengerti secara lafal saja tapi belum ke hatinya, belum masuk. Antum ngajak aja tukang kuli bangunan suruh sholat, ya pas lagi azan tuh dia lagi sibuk, pak berhenti dulu pak, sholat dulu. Bengong dia. Tahu nggak mereka kalau itu sholat wajib? Tahu. Tapi kenapa bengong? Gitu loh. Ini namanya memiliki ma'rifah tentang wajibnya sholat, tapi belum begitu jelas baginya bahwasanya dia itu harus sholat sekarang, gitu loh. Jadi belum ada betul-betul jelas kejelasan di kalbu mereka. Dan bengongnya dia ketika melihat antum menasihati untuk sholat, bengongnya itu bukan karena mengingkari wajibnya sholat biasanya. Kenapa? Karena baru kali ini ada majikan yang ngingetin sholat. Jadi dia gagal fokus. Harusnya sholat, dia malah fokusnya, wah majikan gue alim banget. Nah kan gitu. Ada yang seperti, anak-anak ngerasain kayak gitu. Pernah. Ada negurnya, sholat mas, udah azan. Ayo sholat. Melongo ngeliatin anak dia. Anak yang takutan abis itu. Iya. Dia heran gitu loh. Baru kali ini ada yang ngingetin sholat. Maka pemborongnya apa sih namanya, kalau kuli itu ada mandornya ya, apa namanya? Mandor. Mandornya itu anak bilangin, mas, sampai tanggung jawab, suruh anak buah sampai sholat. Mungkin kalau dengan cara itu lebih baik mungkin. Iya. Ya, seperti itu. Taib. Ternyata enggak kita lihat dia sholat berjamaah di awal waktu. Apakah langsung kemudian kita bilang fasik tuh orang tuh karena dia enggak mau sholat atau enggak sholat sama kita? Langsung bilang gitu? Apakah kita sudah betul-betul mempelajari dia gitu? Mungkin ada mawani. Barangkali tanpa kita ketahui diam-diam dia sholat juga sama teman-temannya. Dan memang itu yang terjadi kadang-kadang. Ya, kadang-kadang walaupun enggak semuanya. Taib. Nah, sekarang kenapa orang ada pihak-pihak yang memang fa'asarra ala mukhalafatih, israr terhadap mukhalafahnya. Israr itu continue, teguh, tapi ya terus-menerus dalam penyimpangannya. Kenapa di sini diantaranya? Taba'an li'atiqadin kana ya'taqiduhu, diantara sebab. Yang pertama, betul-betul mengikuti apa yang sudah menjadi keyakinannya. Dan ini memang agak sulit mencabutnya. Ya. Tetapi biasanya, sekadar ikut dengan keyakinan pribadi semata itu, kadang-kadang ada faktor lain yang menyebabkan kok dia masih terus ikut itu. Bisa karena, yang kedua, matbu'in kana yu'adzimu. Orang yang diagungkan, yang dia orang yang diikuti, yang diagungkan. Au dunya kana yu'thiruha, atau dunia yang lebih dia utamakan. Ya. Fa innahu yastahiqqu ma taqtadhihi tilkal mukhalafah min kufrin aw fusuq. Baru kalau misalnya memang penyebab tersebut telah kita ketahui itu penyebabnya, maka baru bisa kita sebut dia untuk itu. Tapi untuk mengetahui dia fanatik dengan akidahnya semata, atau dia mengagungkan kiainya semata, atau dia memang ada keinginan dunia untuk mentakyin orang seperti itu, perlu mempelajari orang tersebut. Perlu adanya qarinah dan indikasi yang kuat akan jeleknya orang itu di bab-bab ini. Pionernya yang seperti ini adalah orang-orang musyrikin, terutama dari kalangan Yahudi. Jika dikatakan siapa kaum ras yang paling diberi nikmat, maka kita bilang Bani Israel. Iya. Okelah, Arab, kaum Arab betul diberikan nikmat yang teragung, yaitu Al-Quran, yaitu Nabi Muhammad SAW di tengah mereka. Itu sudah cukup sebenarnya. Udah paling emang Arab paling diagungkan. Tetapi kalau kita lihat fase fatrah antara Nabi Ismail ke Nabi Muhammad, untuk orang Arab panjang sekali waktunya, kosongnya mereka akan kenabian. Sementara kalangan Bani Israel, mereka panjang waktunya penuh dengan kenabian dan kerasulan. Nah, taib, sekarang Allah Ta'ala pertanyakan kepada mereka, sal bani Israel kam atainahum min ayatin bayyinah. Katakan kepada Bani Israel, yaitu orang-orang Bani Israel. Berapa banyak kami sudah memberikan kepada mereka ayat yang jelas. Dan ternyata ayat yang ayatin bayyinah, Allah sebutkan ayat bayyinah, jelas, yang membuat mereka sebenarnya paham. Sesuatu yang mubayyan, bukan yang mujmal, paham mereka. Itu disebut oleh Allah bayyinah. Dalam ayat lain bayyinat sebanyak sekali. Dan ternyata ayat bayyinah itu sesuatu yang nikmat, bahkan di antara kenikmatan-kenikmatan teragung. Maka kata Allah Taala berikutnya, "Wa may yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul 'iqab." Dan barang siapa yang mengganti nikmat nikmat dari Allah Taala setelah datangnya kenikmatan tersebut, Allah itu maha keras azabnya, hukumannya. Fa innallaha syadidul 'iqab, hukumannya. Di ayat lain, alam tara ila alladziina badalu qaumahum, alam tara ila alladziina badalu ni'matallahi kufra wa ahallu qaumahum darul bawar. Lihatlah mereka orang-orang yang mengganti nikmat Allah dengan kekufuran dan menempatkan kaumnya menuju ke neraka. Siapa itu? Ulama-ulama su yang diberikan kenikmatan oleh Allah pendidikan, tarbiyah, ilmu, apalagi gratis dapatnya. Tapi kemudian malah justru memprovokasi kaum muslimin atau umatnya menuju chaos, kekacauan dan seterusnya. Itu. Dan ada orang-orang seperti itu, pionirnya orang-orang Yahudi. Bani Israel sudah diberikan yang terbaik. Sampai-sampai Allah Ta'ala sebutkan, "Ya Bani Israel, adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin." Dua kali itu disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Aku utamakan kalian atas semua semesta alam ketika itu, yaitu semua manusia ketika itu. Diutamakan tuh Bani Israel. Tapi ternyata mereka memiliki karakter apa? Karakter lebih menyukai yang rendah dibandingkan yang Allah berikan secara mulia. Sampai Nabi Musa mengatakan, "Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair." Sampai urusan makanan saja, manna wasalwa yang sudah betul-betul mewah untuk model zaman itu mereka malah nyari apa? Apa mimma tumbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa 'adasiha wa basliha. Maka kemudian dikatakan, "Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair." Ya, udah dikasih enak tinggi, ya, yaitu makanan yang itu dalam urusan makanan, dalam urusan religius pun begitu gitu loh. Allah Ta'ala telah memberikan kepada mereka bayyinat. Kemudian wa usribu fi qulubihimul ijla bikufrihim. Malah mereka terserapkan di kalbu mereka penyembahan terhadap anak lembu. Kan gimana? Nabi Musa mengajarkan tauhid, mereka malah lebih merasa resep hatinya kalau nyembah anak apa, bukan anak lembu langsung, atau apa namanya, mereka buat sendiri gitu loh. Patung anak lembu itu mereka buat setelah Nabi Musa sementara meninggalkan mereka 40 hari, mereka itu nyembah anak lembu gitu loh. Gitu. Maka ajib kalau misalnya ada orang yang sudah belajar akidah Ahlus Sunnah dengan kejelasannya, dengan kebaikannya, dan dengan Masya Allah asatidah yang mengajarkannya begitu cermat, kemudian malah mereka memilih kajian-kajian yang downgrade, yang isi lawakan, isi na'udzubillah. Ya, jelek banget itu yang seperti itu. Turun tuh. Yang tadi hak udah jelas baginya, dia malah lebih memilih sesuatu yang lebih rendah dari kebenaran. Itu. Dan anda memiliki beberapa teman yang seperti itu, ikhwan. Ya, anda memiliki beberapa teman yang seperti itu di kampus. Yang sekarang justru qadarullah menentang dakwah salaf. Padahal coba, yang kita pelajari apa, ikhwan? Kitab Al-Qawlul Mufid, syarah kitab Tauhid. Setelah lulus, itu yang dilawan. Maksudnya isi-isi konten dari kitab itu yang dilawan. Kemudian membahas kitab syarah akidah Tahawiyah. Setelah lulus, konten di kitab tersebut yang dilawan. Sekarang nih teman-teman ana ada. Iya. Apa penyebabnya di antaranya? Wallahu a'lam, dan Allah yang lebih tahu. Dan namun ana tahu kronologinya. Pertama, latar belakang pendidikan. Ada yang dari kalangan yang memang fanatik dengan ormasnya. Ada di kalangan hizbiyin yang memang fanatik dengan hizibnya. Itu satu. Latar belakang itu mempengaruhi. Kedua, ikhwan, ijazah yang tidak halal, baik nilainya, isinya, itu berpengaruh terhadap harta seseorang, penghasilan seseorang, dan keberkahan ilmunya. Ijazah yang tidak benar. Anda tahu berapa teman ini, ikhwan? Ketika itu di daerah Klender ada kampus, nggak perlu kita sebut. Yang anda juga dulu juga di situ. Ketika kita masih di kampus di Libya, ada dosen yang memang menganjurkan, ini kan lama, antum 7 tahun baru lulus. Ya, orang-orang luar kampus-kampus umum 4 tahun, nggak bakal tahan 7 tahun. Antum kelamaan, ambil S1 di kampus Fulan di daerah Klender, dekat Ngurah Rai, samping jalan, dekat rel kereta. Anda dulu di situ tahun 2009. 1 tahun tok itu. 1 tahun dapat S1 asal usia cukup. Dengan rentang dari lulus SMA 4 tahun gitu. Antum enggak masuk juga enggak apa-apa. Yang penting di akhirnya antum bayar. Bahkan skripsi bisa dibeli itu. Minta sama dosen pembimbingnya, "Pak, tolong bayar." Terjadi itu, ikhwan, terjadi. Dan namanya Islami itu, dok, kampusnya itu. Anda udah semuanya itu anda lakukan, maksudnya yang tadi kecurangan fatal tadi, enggak, anda bikin sendiri. Selesai itu, sampai anda udah bayar sebelum ujian, anda bayar full total. Ujian udah, wisuda. Tinggal ngambil ijazah. Anda sampai sekarang, dari 2009, enggak ambil. Allah beratkan kaki anda langkah ke situ. Teman-teman pada nanya, antum kenapa gak diambil? Karena teman-teman anak ini udah pada ngambil. Supaya meneruskan ketika kita lagi syariah, meneruskan S2 di tempat lain. Sekaligus di Libya gitu loh. Dan ini banyak yang sepertinya ketika itu. Ya. Anak gak bisa. Allah beratkan untuk kaki anak. Maka akhirnya apa? Udah, anak gak punya gelar sebelum. Dan bahkan anak gelar LC aja anda gak mau, anda gak usah di LC-LC-an. Apalagi sebagian orang memprotes LC-LC. Jangan LC, BA, jangan BA ini. Udah lah, mending gak usah pakai Al-Jaizah aja, udah cukup. Ya. Nah, kemudian lulus S2. Ini oleh seseorang yang melakukan pendekatan kepada mereka secara emosional. Dibiayai S2-nya. Kemudian sambil dibiayai, digembleng untuk membentuk sama-sama keluarga yang menentang dakwah salaf. Iya. Yang mana anda dulu di situ juga. Anda enggak usah anda sebut ini organisasinya ini. Ada di Facebook, ada di ini, masyhur. Ya, menentang. Pokoknya kalau ada yang ahlus sunnah bid'ah kan mereka akan melawan itu. Padahal mereka enggak ada kepentingan. Ini teman-teman anda, teman-teman sekelas anda ini, dan anda dulu di situ. Tapi ketika anda tahu, wah, ini ya pemimpinnya ini anti banget dengan Syekh Albani. Ya. Anda keluar langsung. Anda dulu yang mengedit buku-buku fatwanya itu. Wah, Masya Allah, ini parah ini. Anda keluar akhirnya. Anda tahu jeleknya di mana. Anda keluar akhirnya. Dan penyebabnya apa? Ada besar kemungkinan penyebabnya. Latar belakang pertama. Kedua, tingkatan yang haram itu. Ijazah-ijazah yang tidak sah. Ijazah-ijazah yang ilegal, walaupun legal ada tanda tangan dan seterusnya, tapi itu tidak berkah sama sekali karena nilainya dimanipulasi dan seterusnya. Akhirnya ke S2. Dikira S2-nya bakal berkah gitu. Tertulis sebelah setelahnya MA, teman-teman tertulis setelahnya MA. Dari situ orang belajar, ikhwan. Makanya anak enggak mau. Anak enggak mau begitu tentang gelar karena anak tahu beberapa teman ini jadinya apa? Menyimpang dan ngawur beneran. Menentang dakwah salaf beneran itu. Dan mereka talbisnya ilmiahnya itu Masya Allah. Antum mungkin terhasut benar-benar. Beneran. Bahkan mungkin asatidah yang mungkin ngajar di sini, kalau ada mereka ini syubhatnya, kena antum. Kemungkinan. Ya, kayak gitu. Ya, berbahaya di sini, ikhwan. Kenapa seseorang mengejar-ngejar seperti itu begitu cepatnya, pengen cepat? Itulah kesalahan dari sebagian kita. Seolah-olah kalau udah dapat ijazah itu, ya udah khalas. Masya Allah. Kebenaran sudah ada padanya mestilah. Dan gak mungkin salah. Ini dunia. Karena yu'thiruha. Ada yang menginginkan dunia di balik ini. Taip. Udah terang, ikhwan. Gimana nih? Sedikit lagi. Fa'ala al-mu'mini ayyabni ma'taqidahu wa 'amalahu 'ala kitabillah. Gimana? Fa'ala al-mu'mini an yabni mu'taqadahu. Fa'ala al-mu'mini ayyabni mu'taqidahu. Mu'taqadahu wa 'amalahu 'ala kitabillah ta'ala wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Fayaj'alahuma imaman lahu yastati'u binurihima wa yasiru ala manhajihima. Fa inna dhalika minhajihima. Kalau ada alif setelah ha berarti minhaj dia. Wa yasiru ala minhajihima. Fa inna dhalika huwa siratul mustaqim alladhi amarallahu ta'ala bihi fi qawlihi wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Baik, wajib atas seorang beriman untuk membangun mu'taqadahu, bukan mu'taqidahu. Mu'taqadahu yaitu yang dia yakini, akidahnya. Mu'taqad ini artinya akidah. Membangun akidahnya dan amalannya. Ya, akidah di qalbu, amalan jawarih dan lisan dan juga di hati. Berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Fayaja'aluhuma imama. Fayaja'aluhuma imaman lahu liyastadhi'u bihanurihima. Menjadikan keduanya itu imam. Ya. Kitab Tauratnya Nabi Musa AS disebutkan oleh Allah SWT imaman wa rahmah. Itu imam, pemimpin, pedoman dan sebagai rahmat dari Allah. Yastadhi'u binurihima, yang kaum muslimin mengambil bau cahaya dengan sinar dengan cahaya dari keduanya. Wa yasiru ala minhajihima, dan berjalan di atas jalur keduanya. Fa inna dhalika huwa siratul mustaqim. Sesungguhnya itu adalah jalan yang lurus yang Allah Ta'ala perintahkan. Wa anna hadha sirati mustaqima. Bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'uh, maka ikutilah jalan yang lurus itu. Wala tattabi'u subul, jangan kalian ikuti subul. Subul di sini kata para ulama beda pendapat, tapi intinya subul imma kekufuran, imma syubhat dan bid'ah. Itu jalur-jalurnya. Subul di sini 'am urida bihil khas, yaitu keumuman jalan, tapi maksudnya adalah jalan yang buruk. Fatafarraqu bikum 'an sabilih. Sehingga tercerai-berailah kalian dari jalannya. Jadi penyebab tafarruq itu adalah ittiba'us subul as-sayyi'ah, itu penyebabnya. Baik. Dan jalan yang lurus kata Imam Ibn Qayyim dalam Madarijus Salikin itu jalan yang paling dekat, nyaman, cepat. Itu jalan yang lurus. Sementara jalan yang belok-belok, jalan yang paling sulit karena harus balik lagi ke track awal. Maka maksiat itu mempersulit perjalanan, membuat berat beban kehidupan kita. Sementara kalau istiqamah membuat hidup ini jauh lebih ringan dengan adanya khauf dan roja kepada Allah. Tapi karena dibalance dengan cintanya dia kepada Allah, maka dia enak hidupnya. Dan jalan yang lurus itu adalah istijabatullah war rasul, yaitu menjawab seruan Allah dan Rasul. Dan jalan yang lurus itu menghidupkan qalbu. Kata Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang yang beriman, jawablah seruan Allah dan Rasulnya idza da'akum, jika Allah dan Rasulnya menyeru kalian lima, menuju apa yang yuhyikum, menghidupkan kalian. Ya, kehidupan yang dimaksud adalah kehidupan qalbu. Maka seseorang tidak hidup qalbunya kecuali dia mengikuti Al-Quran dan juga As-Sunnah. Nah sekarang Hadir kemudian orang-orang yang lebih mengedepankan matan-matan ilmiah dibandingkan Al-Quran dan As-Sunnah dengan alasan kita harus bermadhab. Kalimat mengatakan kita harus bermadhab ini, kita tanya, keharusan di sini masuk ke hukum taklifi syar'i atau tidak? Maksudnya apakah mengatakan harus bermadhab di sini artinya seseorang secara hukum taklifi fardhu ain wajib atasnya? Setiap insan wajib fardhu ain bermadhab? Atau harus di sini maknanya adalah dianjurkan? Kalau ternyata maknanya dianjurkan, maka jangan bilang harus, tapi katakan dianjurkan bermadhab dengan madhab tertentu. Itu. Yang harus adalah ittiba' kepada Rasulullah SAW. Yang dianjurkan adalah bermadhab. Jadi jangan dengan katakan harus bermadhab. Ini tidak tepat kalimatnya gitu loh. Karena kalau katakan harus berarti ada apa? Hukum syar'i takutnya di situ. Dan beranikah kita bilang hukum syar'inya di sini wajib fardhu ain? Anda tanya sekarang, Syekh Abu Rahmat, jangan tidur. Iya. Iya. Anda enggak ngelihat antum tapi kerasa ketidakhadiran antum itu. Iya, jauh di hati, dekat di mata, ya. Antum mazhabnya apa, Pak? Mazhabnya apa dalam fikih? Wallahu a'lam. Dia bilang Hanafi enggak, Syafi'i tidak, Hanbali enggak, Sururi juga enggak, ya. Sini siapa yang mengklaim Anda mazhabnya Syafi'i? Susah kita ngomong gitu. Seberapa kita bermadhab Syafi'i atau Hanbali misalnya. Ya. Tapi di sini jadi istijabatullah, istijabat da'watullah war rasul itu yang wajib karena ada ayatnya. Sementara mengikuti madhab muayyan dari madhab fiqih yang ada secara muayyan Abu Hanifah, Maliki, Syafi'i dan seterusnya, itu tidak ada nas khusus untuk itu. Tetapi yang ada adalah fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Itu nasnya. Tanyakanlah kepada ahladzikr, ulama, jika kalian tidak mengilmui. Tapi di sini kan ahladzikr di sini sesuatu yang am, umum, artinya tidak terta'yin pada person tertentu. Berarti al-haq di sini kebenaran bukan terkait pada ulama tertentu. Ini bukan berarti anti madhab ya. Ya, kita kan ngajarin madhab Syafi'i juga. Melainkan maksudnya adalah jangan jadikan madhab pandangan ulama tertentu sebagai wadah untuk berta'asub dengannya gitu loh. Mulai dari penyakit ta'asub, walaupun awalnya adalah ta'zim kepada ulama ini, dari ta'asub itulah kemudian terjadi kekacauan nanti, baik individual maupun sosial. Dengan menjadikan ulama fulan, ustadz fulan atau siapapun fulan selain Nabi Muhammad sebagai simbol kebenaran, mulai nanti akan terjadi hizbiyah di situ. Dan apa-apa yang menyelisihinya, sehingga mizan al-haq itu ada pada lisan fulan, bukan lisanus syari' atau lisanus syara' gitu. Maka di sini wa anna hadza sirati mustaqima, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Maka ikutilah sirati mustaqim, siratul mustaqim ini. Wa la tattabi'u subul fatafarraqu bikum 'an sabilihi dzalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Kan terlalu panjang ya penjelasannya. Kok baru dua paragraf ini? Ana tambahin sedikit lagi ikhwan, 3 menitan atau 10 menit. Wal yuhadzir ma yaslukuhu ba'dun nas min kaunihi yabni mu'taqadahu aw 'amalahu 'ala madhhabin muayyan. فإذا رأى النصوص الكتاب والسنة على خلافه حاول صرف هذه النصوص إلى ما يوافق ذلك المذهب على وجوه متعسفة فيجعل الكتاب والسنة تابعين لا متبوعين تابعين لا متبوعين وما سواهما إماما لا تابعا. Maka berhati-hatilah dengan manhaj sebagian orang ini manhaj ketika dari awal tancapannya adalah harus bermadzhab ini, bukan tancapannya adalah Rasulullah SAW. Dan ini diantara syubhat yang hadir di zaman sekarang juga, bukan hanya di kalangan fanatisme, fanatik, ahli fanatik kepada madhab tertentu, bahkan di kalangan sebagian kita ahlussunnah wal jamaah yang mungkin husnudzonnya kita salah dalam memilih kalimat, sehingga orang-orang memahami pihak-pihak ini mewajibkan untuk bermadhab, misalnya madhab Syafi'i terutama, ya. Nah, ketika kalbunya para tulab dipatukkan atau distandarkan harus dengan madhab, bukan qala Allah qala Rasul, maka nanti terbit didikan-didikan yang menstandarkan sesuatu itu dengan madhab ulama, bukan dengan qala Allah dan qala Rasul. Iya. Dan inilah didikan dari banyak pesantren-pesantren tradisional juga. Ketika pendapat madhabnya atau pendapat gurunya, yang memang dari dulu didik supaya apa? Mentakzim lebih gurunya dan madhabnya. Ketika selesai sekolah atau pesantren, menemukan cakrawala lebih besar lagi, dan apalagi zaman internet age ini, ternyata tidak sedikit hadis yang wallahu'alam berseberangan dengan apa yang diajarkan oleh pesantrennya, yang dia sudah ditanamkan untuk berfanatik dengan itu. Akhirnya apa? Terbentur. Nah, ketika orang sudah ditanam pada dirinya bertahun-tahun keyakinan khusus, ada keyakinan baru membentur, yang menang yang mana? Di sini bukan masalah hak dan batil yang menang. Yang menang pasti yang keyakinan lama, gitu loh. Itu ketika kita menanamkan pada kalbu seseorang kecintaan kepada madhab lebih dari kecintaan kepada qala Allah dan qala Rasul. Itu kesannya remeh mungkin. Ya, namanya madhabkan kendaraan, gak apa-apalah kita betul-betul, gak masalah, fadl. Cuma hati-hati dengan kalimat yang membuat orang tersihir seolah-olah madhab ini betul-betul mizanul haq, gitu loh. Taip. Menghafal matan bagus, tetapi wallahi ya ikhwan, sangat disayangkan kalau seseorang lebih mendahulukan menghafal matan, matan ajrumiyah misalnya atau semisalnya dan seterusnya dari matan-matan ilmiah, dibandingkan mendahulukan menghafal Al-Quran berjuz-juz dan juga hadis-hadis hukum misalnya, atau hadis-hadis akidah. Ini adalah penyimpangan di masalah manhaj ilmi. Ketika manhaj keilmuan seseorang didahulukan hafal matan, dan ini yang dilakukan pesantren-pesantren, sebagian pesantren tradisional, unggulkan matan-matan. Sampai ada perlombaan di Jawa Timur, hafalan, adu hafalan kitab Fathul Mu'in. Fathul Mu'in, kalau orang kampung biasanya bacanya Fathul Mu'in. Fathul Mu'in karya Zainuddin Al-Maribari, salah satu kitab yang masya Allah di Indonesia, kitab fikih syafi, syarahnya Qurratu Ain. Fathul Mu'in itu kitabnya segini, Pak. Ya ikhwan. Ya segini atau lebih dikit gitu. Dihafal, bukan dipahami tok. Enggak paham belum tentu paham, dihafal. Diadu, diperlombakan. Ini kan asli mereka seperti itu. Tapi coba kalau Al-Qur'annya. Dan penyimpangannya kemudian itu setan berusaha mentalbis, ya. Matan dihafal, Quran enggak. Taib, ada juga pesantren khusus ngapalin Quran. Tapi cuma hafal tok. Dengan tujuan supaya nanti ada hajat diundang. Ini tuh tujuannya. Mana yang benar? Yang benar adalah siapa yang betul-betul mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah dan berusaha memahaminya. Silahkan melalui madhab tertentu, melalui ulama, karena kita gak bisa paham sendiri dengan pemahaman ulama. Ini jangan sampai syubhat tentang wajibnya bermadhab ini kemudian mengakar di sebagian salafiyin. Nanti kalau ada sebagian salafiyin mengakar prinsip seperti ini, akan berbenturan dengan ini, dengan selainnya nanti akhirnya. Terjadi perpecahan gara-gara hal kayak ini. Jadi prinsip kita ikhwan, nas Al-Quran dan As-Sunnah kita ta'zim betul-betul. Adapun nas para ulama tetap kita ta'zimkan, tetapi dengan kadarnya bahwasanya mereka itu manusia. Sehingga ketika kalam mereka ala khilafihi, ala khilafin nas, sempat menyelisihi nas Al-Quran dan Sunnah, kita enggak keberatan untuk angkat kaki dari pendapat manusia. Sulit loh bagi kita kadang-kadang keberatan dari pendapat manusia, karena sudah kadung. Nah ini sudah kadungnya ini yang susah. Iya, aku sudah kadung, sudah enggak enak. Nah, tapi kadang-kadang kemudian setan memberikan tipuan. Perkataan manusia ini bertentangan dengan perkataan ustaz ini atau kiai ini, bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Tapi enggak mungkin kita nafikan itu Al-Quran dan Sunnah itu. Maka terjadilah sarf an-nusus ila ma yuwafiqu al-madhhab. Nasnya itu maknanya, bukan teksnya, tapi maknanya itu dipalingkan sesuai dengan bagaimana madhabnya, kepentingan madhab dan kepentingan pandangan ulama'nya atau kiai-nya. Ini ala wujuhin muta'asifah, dengan metode-metode yang membuat kita sangat menyayangkan. Sehingga Al-Quran dan As-Sunnah menjadi tabi'in, pengikut, la matbu'in, bukan yang diikuti. Adapun selain Al-Quran dan Sunnah sebagai imam, sebagai patokan standar kebenaran, Allah musta'an. Makanya ikhwan sekalian, menghafal seperti matan dan syair-syair rajaz seperti Alfiyah itu, dan ataupun apapun Ajrumiyah yang versi Imriti misalnya, atau Warokot versi Imriti, itu kan syair nazam, itu hendaknya diakhirkan sebelum, diakhirkan setelah menghafal sekian juz dan juga hadis. Wallahi ya ikhwan, Al-Quran satu huruf 10 hasanat. Ketika antum menghafalnya, antum bayangkan berapa banyak hasanat. Hadis kata Syekh Abdul Razzaq, kullu sunnah barakah, fi kulli sunnah barakah. Setiap dari sunnah itu pasti ada berkah. Setiap dari hadis yang sahih pasti ada berkah. Hatta hadis tentang kencing sekalipun ada keberkahan. Dan ketika antum mengatakan Rasulullah SAW berkata, itu ada keberkahan itu di situ. Selama hadis sahih dan hasan, berkah itu hidupnya insyaAllah. Dan kedua inilah, kata Allah Ta'ala, lima yuhyikum, yang menghidupkan kalbu kalian. Gitu. Iya. Selama bukan untuk ria atau dunia. Lima yuhyikum, menghidupkan kalbu insan. Kalbu secara ma'nawi. Yang dengan kalbu itu insyaAllah ya ikhwan, antum hafal sekian juz Al-Quran, hafal sekian banyak hadis, kalam manusia ahwan, lebih ringan dan lebih mudah menghafalnya. Kenapa? Karena kalam Allah yang kalau diturunkan ke gunung, sudah hancur tuh gunung, antum bisa hafal, maka kalam manusia lebih mudah insyaAllah. Ini. Tapi sebagian pesantren, matan kalam manusia lebih dianggungkan ketika Al-Quran Sunnah. Berat itu berat. Memang berat, betul. Tapi jangan dengan kalimat seperti itu kita mentanfir, membuat orang berlari dari menghafal Al-Quran, As-Sunnah dan memahami keduanya. Tapi itu sedikit nasihat aja untuk anda dan juga antum. Kita cukup sampai sini kajiannya insyaAllah. Ya, ini kajian hanya satu sesi aja. Ya, setelah ini tafadhol. Mau ngapain anda, mempersilahkan. Ya, anda juga mau ngapain, antum persilahkan. Ya, semoga berkah hari-hari ini untuk anda dan juga antum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.